Churu chu chu chu Shalalala Pisangan aku pengen kenalan Konconi pocongi kancaku jan bagus tangan Kepindo aku tadi kregetan Pendekatanmu ko aku nang cepet kehatian Yuman! Terima kasih.